بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwanuddin azzaikumullah, setiap insan yang hidup di muka bumi ini, terutama seseorang muslim dan muslimah yang memiliki iman, tentu mendambakan ketenteraman, kedamaian, kenyamanan dalam hidupnya. Ini sesuatu yang fitri, di saat yang sama juga syar'i. Merasakan ketenteraman, kedamaian dalam hidupnya, dalam lingkungannya, di tengah-tengah masyarakatnya, bahkan di dalam bangsa dan negaranya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan bahwasanya rasa aman, rasa tenteram, rasa damai itu merupakan satu kenikmatan yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian yang berpagi hari dalam keadaan aman, tenteram di tempat dia tinggal, sehat wal afiat jasadnya, dia memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah dunia dan seisinya ini diperuntukkan bagi dia. Kenikmatan dunia hanya tiga: rasa aman, tenteram, damai, nyaman, badan yang sehat, bisa makan. Itulah yang namanya dunia. Satu di antaranya dan yang pertama kali disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah ketenteraman, kenyamanan, kedamaian keamanan dalam hidupnya. Ikhwanul Muslimin azzaikumullah, dalam pandangan Islam, ketenteraman dan kenyamanan itu sesungguhnya dimulai dari rumahnya. Dimulai dari rumahnya. Baru kemudian diperluas di tengah-tengah masyarakatnya dan bangsanya. Kalau rumahnya ada rumah yang tenteram, rumah yang damai, maka di luar sana akan muncul masyarakat yang damai. Yang namanya masyarakat itu satuan rumah per rumah dari masyarakat yang ada. Ketika tiap-tiap rumah dari masyarakat tadi adalah rumah yang damai, yang tenteram, yang nyaman, yang aman, maka akan terwujud sebuah masyarakat yang damai, yang tenteram, yang aman. Dan ketika terwujud sebuah masyarakat yang damai, yang tenteram, yang aman, akan terwujud pula sebuah bangsa dan negara besar yang juga tenteram, yang juga damai, yang juga nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah, dalam Islam terdapat sekian banyak bimbingan-bimbingan, prinsip-prinsip, arahan-arahan kepada segenap kaum muslimin wal muslimat terkait dengan rumahnya. Bagaimana dia menciptakan rumah yang tenteram, yang nyaman, yang biasa dikenal di kalangan banyak pihak ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya rumah merupakan nikmat dari Allah azza wajal, anugerah dari Allah azza wajal yang begitu besar bagi masing-masing insan secara umum dan bagi para muslim muslimah secara khusus. Dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nahl ayat yang ke-80, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beragam nikmat, beragam anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang pertama kali Allah sebutkan ialah nikmatul bait, kenikmatan yang namanya tempat tinggal, yang namanya rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Al-ayah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian sakana, ketenteraman, kedamaian, kenyamanan, sakinah, sekaligus juga sebagai tempat tinggal. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, yuzakiru tabaraka wa ta'ala tamaman li'anihi ala adidih bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakanul lahum ya'una ilaiha وَيَسْتَدِرُونَ وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا سَائِرَ وُجُوهِ الْإِنْتِفَاعِ. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kesempurnaan nikmatnya atas hamba-hambanya dengan apa yang Allah jadikan untuk mereka dari rumah-rumah mereka, rumah yang merupakan tempat tinggal mereka, mereka bernaung di situ, mereka menyembunyikan aibnya di situ, mereka mengambil kemanfaatan dengan berbagai macam bentuk kemanfaatan yang banyak dengan rumahnya itu. Allah mengingatkan nikmatnya yang namanya nikmatul buyut, nikmat rumah. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya juga menjelaskan, atau misalnya, tukinnukum minal hari wal bas, yang menjaga kalian dari panas dan dingin, وتسركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم yang bisa menutupi kalian, anak-anak kalian dan barang-barang kalian. وَتَتَخِذُونَ فِيهَا الْغُرَفَ وَالْبُيُوتِ أَلَّتِي هِيَا لِأَنْوَاءِ مَنَافِعُكُمْ وَمَصَالِحِكُمْ. Kalian menjadikan di rumah-rumah tadi ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan yang itu berguna untuk ragam kemanfaatan kalian dan ragam kemaslahatan kalian. وَفِيهَا حِفْظٌ لِأَمْوَالِكُمْ وَحُرَمِكُمْ. Di rumah itu pula ada penjagaan untuk harta benda kalian dan wanita-wanita kalian. Wa ghairu dzalika minal fawaidil musyahadah, dan yang lain-lainnya dari faedah-faedah rumah yang bisa main atau yang misalnya tukinnukum minal hari wal bas, yang menjaga kalian dari panas dan dingin. Wa tasurukum antum wa auladakum wa amtiatakum, yang bisa menutupi kalian, anak-anak kalian dan barang-barang kalian. Wa tatakhidhuna fiha al-ghurafa wal buyut allati hiya li'anwa'i manafi'ikum wa masalihikum. Kalian menjadikan di rumah-rumah tadi ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan yang itu berguna untuk ragam kemanfaatan kalian dan ragam kemaslahatan kalian. Wa fiha hifdhun li amwalikum wa hurmikum wa hurmikum. Di rumah itu pula ada penjagaan untuk harta benda kalian dan wanita-wanita kalian. Wa ghairu dzalika minal fawaidil musyahadah, dan yang lain-lainnya dari faedah-faedah rumah yang bisa disaksikan secara langsung. Intinya barakallahu fiikum, rumah itu merupakan sebuah kenikmatan. Baik rumah yang bisa dibongkar pasang, yang bisa dipakai ketika antum memaden sudah mendahulu kala, atau rumah yang paten, rumah yang antum miliki sudah menjadi hak milik ataupun kontrak. Yang namanya tempat tinggal, yang namanya rumah, itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Anugerah dari Allah Azza wa Jal. Nikmat ini akan terasa, barakallahu fikum, ketika seseorang itu tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Dia harus tinggal di emperan toko, di pinggir-pinggir jalan, di bawah kolong jembatan, di pinggir kali, mungkin di hutan-hutan. Sengsara. Antum melihat mereka sengsara. Barakallahu fikum. Semakin terasa nikmat yang namanya rumah ketika orang itu yang selama ini memiliki rumah tinggal di rumah-rumahnya harus terusir dari rumah dia. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang Yahudi Bani Nadir. Bagaimana Allah usir mereka dari kota Madinah, hukuman dari Allah Azza wa Jal. Allah cabut kenikmatan yang namanya rumah-rumah mereka itu. Terusir dari rumah-rumah mereka sendiri. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'aidil mu'minina fa'kabiru ya'ul abhar. Akhirnya mereka menghancurkan, merobohkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri, juga dengan tangan-tangan kaum mukminin. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang punya basirah, yang punya akal. Sekali lagi, rumah itu merupakan nikmat min Allah. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, rumah ini memiliki segudang kemanfaatan, segudang faedah, yang karena inilah kita akan mengkaji bagaimana upaya kita untuk menjadikan rumah kita layaknya surga dunia. Di antara kemanfaatan rumah ialah annahul makan lihifdhin nafsi wassalamati minas surur wa huwal malja'us syar'i indal fitan. Rumah itu merupakan tempat untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menyelamatkan diri dari berbagai macam kejahatan-kejahatan. Rumah itu merupakan tempat persembunyian yang syar'i ketika terjadi berbagai macam fitnah. Masuk rumah, kunci, sembunyi di rumah, aman insyaallah taala. Dari berbagai macam huru-hara fitnah, dari berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada. Ini fungsi rumah yang pertama. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayatnya menjelaskan akan adanya beragam fitnah, fitnah di akhir zaman nanti yang begitu samar, beliau menganjurkan kepada umatnya, faman wajada malja'an aw ma'adzan falyu'dzih. Barang siapa yang mendapati tempat persembunyian atau tempat berlindung, hendaklah dia berlindung dengannya. Rumah adalah tempat yang paling bagus untuk pemiliknya masing-masing. Berlindung dengan rumah dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Yang kedua ialah barakallahu fikum, wiqayatun nafsi wal ahli minan nar. Rumah sebagai upaya, sebagai wasilah untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ketika dia di luar rumah menghadapi dan menyaksikan berbagai macam kerusakan-kerusakan, kesirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, syahwat, syubhat, maka di rumah, rumah ini bisa menjadi benteng pertahanan, membentengi diri dan keluarga masing-masing dari berbagai macam fitnah-fitnah tadi, kemungkaran-kemungkaran tadi, yang barakallahu fikum menghantarkan orang-orang yang tertolong dalamnya ke dalam api neraka. Itu merupakan wasilah untuk mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Membentengi diri dengan melaksanakan perintah agama, menjauhi larangannya, bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Membentengi keluarga dengan cara mentarbiyah mereka, memberikan ilmu kepada mereka, tarbiyah Islam. Rumah itu merupakan wadah yang terbaik. Yang ketiga, yang ketiga, barakallahu fikum, an-nas yaqbuna aktsara awqatihim fil ghalib dakhila buyutihim. Umat manusia pada umumnya mereka menghabiskan waktu mereka di rumah. Selesai aktivitas, pulang ke rumah. Istirahat di rumah. Musim dan cuaca lagi ekstrim, cuaca yang sangat dingin, mendekam di rumah. Panas yang masya Allah luar biasa, sembunyinya di rumah. Nah gitu ya. Kepengen kumpul keluarga, ya di rumah. Di luar aktivitas dia, di luar sana, selebihnya di dalam rumah. Maka rumah ini harus dijadikan sebagai rumah yang menyenangkan, rumah yang membuat ketenteraman dan kedamaian. Dijadikan sebagai rumah dengan konsep tadi baiti jannati. Kalau tidak, justru rumah itu sebagai bumerang azab bagi pemiliknya. Maka faedahnya sangat penting memiliki rumah tadi untuk aktivitas dalam rumah, sekaligus pentingnya untuk membuat rumah tadi rumah yang nyaman, rumah yang membahagiakan. Yang keempat, yang terakhir, annal ihtimama bil buyut huwa al wasilatul kubra lidina'il usrah as-sa'idah thumma al-mujtama'il muslim as-sa'id. Memperhatikan rumah, membentuk rumah sebagai rumah yang menyenangkan, yang membahagiakan, itu merupakan wasilah terbesar membentuk keluarga bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmat, yang dari sana nanti akan terbentuk sebuah masyarakat yang tentram, masyarakat yang damai. Seperti yang diutarakan sebelumnya, yang namanya masyarakat itu dimulai dari person-person di dalam rumahnya masing-masing. Ketika rumahnya itu adalah surga dunia, maka akan terwujud sebuah masyarakat yang juga demikian, masyarakat surga dunia. Kalau banyak pihak memiliki sebuah konsep baiti jannati, ujungnya nanti akan mengatakan mujtama'i jannati, masyarakat itu adalah surga. Ujungnya nanti akan ada istilah baldati jannati, negeri itu adalah surga. Itu dimulai dari rumah. Makanya kalau bin azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini singkat baiti jannati tapi panjang penjelasannya. Dimohon sabar sampai menjelaskan. Nah, dimohon sabar sampai menjelaskan. Baik, pertanyaannya di sini barakallahu fikum ialah bagaimana bimbingan Islam, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mewujudkan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kita tenang di situ, nyaman di situ, damai di situ, bahagia di situ. Anak kita juga demikian, keluarga kita juga demikian. Rumah yang pertama, rumah yang kedua, rumah yang ketiga, rumah yang keempat, minimal rumah yang lain tambahan. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan saudara saya? Gimana dengan jazakumullah? Cukup panjang dan cukup banyak semuanya ya, dengan yang ada. Kita akan klasifikasi menjadi beberapa pembahasan supaya bisa diresapi dan dihayati, dipahami dengan lebih sempurna insyaallah taala. Pembahasan yang pertama, upaya untuk menggapai baiti jannati ialah takwinul buyut, takwinul bait, membentuk rumah tadi, pembentukan rumah. Rumah kita itu perlu dibentuk, ditakwin supaya menjadi barakallahu fikum baiti jannati. Pembentukan rumah supaya menjadi baiti jannati itu dengan sekian banyak cara. Yang pertama ialah ikhtiyarul zawjati salihah, dengan cara memilih pasangan hidup yang salihah. karena kita tidak sendirian tinggal di rumah. Kalau dulu di rumah, ya ketentraman dan kenyamanannya ada yang kurang. Gak ngapa-ngapain orang dulu. Kayak gitu ya. Maka di antara upaya pembentukan rumah mencapai bayi di jannati, ada yang namanya ikhtiarul zaujati shalihah. Maka kita harus memilih pasangan hidup yang shalihah. Bersama-sama kita di rumah tadi. Sama-sama membentuk rumah tadi menjadi baiti jannati. Kitanya soleh, pilihlah pasangan hidup yang juga soleh. Di bulan dalam hadis barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah, juga Syekh Buqbil bin Hati rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi as-sahihain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, arba'un min as-sa'adah, ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Wa min as-sa'adah, termasuk kebahagiaan, kata beliau, al-mar'atu salihah taraha fatu'jibaka wa tadhibu anha fata'manaha fata'manaha ala nafsiha wa malik. Termasuk kebahagiaan adalah wanita yang salihah. Engkau pandang dia, menakjubkan dirimu. Engkau pandang dia, engkau terpana. Engkau pandang dia, engkau terpesona. Engkau tinggalkan dia, engkau merasa aman dengan dirinya dan harta kamu. Dia bukan perempuan yang suka selingkuh dan amanah dalam beda harta dan uang. Di dalam hati yang masyhur Nabi kita Muhammad SAW menyatakan tentang dunia ini, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha. Al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Maka barakallahu fikum, bagi laki-laki hendaknya dan dianjurkan dalam Islam untuk mencari pasangan yang salihah. Fadhhar fi dzati din tarifat yadak, kata Rasul. Cari wanita punya agama yang salihah, kalau tidak kamu akan binasa. Wali-wali wanita, orang-orang tua atau yang bertanggung jawab seorang wanita, hendaklah menikahkan anak putrinya atau yang dia tanggung dari kalangan wanita, dicarikan laki-laki yang soleh. Idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kata Rasulullah SAW, kalau datang pada kalian laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, nikahkan dia dengan putri kalian. Kalau tidak, akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat merata. Maka harus ikhtiar al-zauja as-salihah. Yang masih bujang-bujang, yang belum menikah, persiapkan bayi dan nabi dari sekarang. Yang paling penting itu pasangannya dulu. Kalau sudah punya pasangan, pasti akan sibuk nyari rumah kontrakan. Jadi ya, yang tak punya uang, yang punya uang pasti akan memberikan rumah tu pasti. Kalau masih belum punya rumah tu gampang, tak punya pasangan tu gampang. Kalau punya pasangan akan beli rumah. Persiapan zaujatun sholihah. Harapulah itu. Nah, yang sudah beristri dan sholihah sholihah, alhamdulillah. Lanjutkan poin-poin berikutnya. Yang begitu ya. Nah, yang punya istri belum solehah, disolehahkan. Dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang, kamu terus mendakwai dia, engkau perbaiki dia sisi agamanya, sisi akidahnya, sisi akhlaknya, sisi ibadahnya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga menjadikan dia sebagai zaujah salihah, si salihah. Kalau juga belum salihah, cari yang salihah. Barakallahu fiik. Tujuannya apa? Baiti jannati. Untuk baiti jannati. Barakallahu fiik. Makanya ada upaya as-sa'yu fi islahiz zaujah. Upaya untuk memperbaiki Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam ibadah, terutama yang memang dianjurkan di rumah. Rumah dipakai untuk tempat ibadah sholat bagi kaum wanita yang wajib ataupun yang sunnah. Rumah dipakai sebagai tempat ibadah sholat sunnah bagi laki-laki. Laki-laki yang wajib di jawah yang sunnah dikerjakan di rumah, dipakai untuk berzikir, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Yunus ayat yang ke-87. Ketika mengisahkan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam ibadah, terutama yang memang dianjurkan di rumah. Rumah dipakai untuk tempat ibadah sholat bagi kaum wanita yang wajib ataupun yang sunnah. Rumah dipakai sebagai tempat ibadah sholat sunnah bagi laki-laki. Laki-laki yang wajib yang sunnah dikerjakan di rumah. Dipakai untuk berzikir, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Yunus ayat yang ke-87. Ketika mengisahkan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi anta bawwa'a liqaumikuma bi Misr buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Yang artinya, dan kami wahyukan kepada Nabi Allah Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihi wassalam, anta bawwa'a liqaumikuma bi Misr buyuta, hendaklah kalian mempersiapkan untuk kalian dan kaum kalian rumah-rumah di kota Mesir. Waj'alu buyutakum qiblatan, dan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira bagi kaum mukminin. Ini berkaitan dengan Nabi Allah Musa dan kaumnya ketika mendapatkan ujian yang begitu berat dari Allah Azza wa Jal melalui Fir'aun. Diancam, bunuh, segala macam oleh Fir'aun. Dalam kondisi yang seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala berwahyukan kepada Nabi Allah Musa dan saudaranya untuk menuju ke wilayah Mesir. Di sana mereka memberikan rumah-rumah, tempat-tempat tinggal mereka. Dan dalam kondisi yang genting sekalipun seperti itu, Allah memerintahkan mereka supaya menjadikan rumah-rumah mereka sebagai kiblat. diminta untuk mendirikan sholat. Dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pada ayat waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah, kata Ibnu Abbas, umiru ayyattakhidhuha makasib. Mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai masjid. Kala itu, di zaman itu, zaman Nabi Allah Musa, masing-masing rumah jadi masjid, jadi kiblatnya mereka untuk ibadah sholat. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, ay ij'aluha mahallan tusalluna fiha. Jadikanlah rumah-rumah itu sebagai tempat untuk kalian mengerjakan ibadah sholat. Barakallahu fikum. Dan ini nanti na'azakumullah, walaupun terkait dengan Nabi Allah Musa, namun dalam Islam diikrarkan untuk beberapa ibadah. Ibadah-ibadah yang memang dalam Islam afdolnya di rumah. Seperti salat sunnah dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan kepada kita rahimakumullah, rumah itu perlu dibentuk sebagai sebuah wadah, sebuah tempat untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kondisi-kondisi penuh dengan fitnah, kondisi yang mencekam, kondisi yang genting, maka di rumah itulah Anda beribadah. Apalagi dalam kondisi tidak mungkin keluar rumah untuk ibadah di masjid. Tidak mungkin ke masjid bersama-sama dengan kaum muslimin. Karena kondisi fitnah, kondisi yang mencekam, yang menakutkan. Rumah sebagai alternatifnya. Jadikan rumahmu sebagai masjidmu, sebagai kiblatmu, sebagai tempatmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah akan membela mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan tampakkan agama mereka, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada mereka yang sebelumnya kesulitan, Allah akan lapangkan urusan mereka yang sebelumnya sempit, dengan menjadikan rumah itu sebagai kiblat, sebagai masjid mereka. Atau akan merasakan baiti jannati di sisi, walaupun rumah itu gugur cerita. Jannahnya ada di hatinya antum masing-masing. Barakallahu fikum. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda memberikan permisalan untuk rumah-rumah yang dipakai berzikir ibadah dan rumah-rumah yang tidak. Beliau mengatakan dalam sabdanya, مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Perumpamaan rumah yang dipakai berzikir kepada Allah di situ dan rumah yang tidak dipakai zikir di situ, itu diumpamakan seperti orang hidup dan orang mati. Ini rumah hidup dan ini rumah mati. Kalau bahasanya itu rumah angker. Jadi rumahnya angker. Mati. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Kamu jangan jadikan rumah kamu kayak kuburan. Senyap. Angker. Horor, menakutkan, gelap. Kenapa? Tidak dipakai untuk ibadah. Ibadah di masjid, bukan di kuburan. Nanti gitu. Maka jangan jadikan rumah kamu kayak kuburan yang tidak dipakai untuk ibadah. Jadikan rumah kamu kayak masjid, dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ini upaya hidupnya, pembentukan rumah. Khulafahnya, rumah itu adalah masjid kecil. Disitulah engkau beribadah kepada Allah. Engkau, keluargamu, anak-anak kamu, ibadah-ibadah yang memang bisa dikerjakan di rumah atau yang afdal dikerjakan di rumah. Selebihnya yang harus di masjid, kaum muslimin, baik. Tarbiyah iman, tarbiyah Islam dalam rumah. Rumah itu barakallahu fikum madrasah pertama untuk anak-anak dan keluarga. Lembaga pendidikan pertama untuk kita dan keluarga itu rumah. Sebelum kita, keluarga kita, anak-anak kita masuk ke madrasah di luar sana, di lembaga tarbiyah di luar sana, di mahad di luar sana, rumah itu merupakan al-madrasatul ula lil ahli wal aulad. Rumah itu sebagai madrasah pertama untuk kita dan keluarga kita. Ahli bait. Tarbiyah iman, tarbiyah Islam dalam rumah. Rumah itu barakallahu fikum madrasah pertama untuk anak-anak dan keluarga. Lembaga pendidikan pertama untuk kita dan keluarga itu rumah. Sebelum kita, keluarga kita, anak-anak kita masuk ke madrasah di luar sana, di lembaga tarbiyah di luar sana, di mahad di luar sana. Rumah itu merupakan al-madrasatul ula lil ahli wal aulad. Rumah itu sebagai madrasah pertama untuk kita dan keluarga. Maka rumah itu perlu dibentuk. Jadikanlah rumah kamu sebagai madrasah, sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak kamu dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah imaniyah. Di rumah itulah kamu tanamkan prinsip-prinsip iman kepada keluarga. Di rumah itu pula kamu tanamkan prinsip-prinsip akidah kepada keluarga. Di rumah itu pula kamu berikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal kepada keluarga. Di rumah itu pula kamu ajarkan kepada mereka akhlak yang mulia, adab-adab yang luhur, muamalah-muamalah yang baik di rumah. Di rumah. Di pundaknya sang ayah dan sang ibu selaku penghuni rumah. Mereka semuanya harus demikian keadaannya. Suasana dan nuansanya adalah barakallahu fikum tarbiyah Islamiyah. Di situ bisa jadi dalam bentuk tarbiyah adanya rusangan-rusangan, tausiah-tausiah berkala dari seorang ayah atau dari seorang ibu lagi kumpul santai dengan keluarga sambil nyantai, ada semacam tausiah-tausiah dalam rumah tadi untuk bekal iman, bekal akidah, ibadah atau akhlak atau muamalah atau yang lain-lain, sehingga anak itu terbentuk dengan tarbiyah. Santai saja, tidak usah kaku-kaku, tidak usah terlalu formal. Tidak perlu kemudian pasti gitu ya, yang manis, alhamdulillah, tidak harus. Ya kalau bisa ya nggak apa-apa, ada taklim-taklim di rumah. Dengan cara santai, kumpul di luar keluarga, ya nggak mesti harus keluar kan ya. Ada kan rumah ya, tempat makan ya iya, tempat keluarga ya juga iya, tempat istri ya juga iya. Ya alhamdulillah pas kumpul di rumah. Santai di situ, makan sarapan bersama. Santai, diambil kesempatan dari seorang ayah, dari seorang ibu. Memberikan sedikit ujangan-ujangan, barakallahu fikum. Entah dengan cara menyampaikan bagaimana sekarang para anbiya wal mursalin, jalannya kita Muhammad SAW, salafuna salihin, para ulama, mengambil ibrah dari kehidupan, dibawakan ayat atau hadis, langsung mengalir. Walaupun juga boleh ngobrol yang sifatnya mubah, tapi diarahkan harus demikian. Terus saja terkait dengan pikir-pikirnya, pikir masuk rumah, keluar rumah, pikir masuk kamar mandi, ke kamar mandi, segala macamnya. Tarakullah. Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin, ya dibawa kepada orang-orang yang sementara. Dimasukkan ke dalam bapak kehidupan, kita yang satu, dipilih mudarisah, mudarisnya, dipilih ustadz-ustadznya, dipilih secara manhajiah, tarbiyah tadi, harus tarbiyah, sahihah, di atas manhaj salaf, para kawan itu, pilih sesuai dengan kemampuan anak, jenjangnya anak, diajak keluarga ke tempat-tempat taklim, tempat-tempat kajian-kajian, di majelisul ilmi, al-muhim, dididik mereka dengan tarbiyah Islamiyah, para kawan itu, dengan tujuan yang sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu fikum. Namun tarbiyah pembentukannya dengan cara seperti ini. Dengan tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fikum. Imam kita sendiri yang mengajari mereka kalau memungkinkan atau membawa mereka ke tempat-tempat pembelajaran agama Allah Azza wa Jalla sehingga keluarga kita punya semangat yang tinggi untuk talabul ilmi syar'i menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla terdidik dengan tarbiyah Islamiyah pada akhlaknya, pada muamalahnya, pada adabnya, pada ibadahnya, pada akidahnya, pada keimanannya dan segala macamnya barakallahu fikum. Dan ini merupakan kewajiban kepala rumah tangga barakallahu fi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perhatian dengan yang satu ini. Tarbiyah terutama untuk anak-anak yang masih belia-belia, tarbiyah untuk kaum wanita. Sangat perhatian. Suatu kali beliau pernah barakallahu fikum memegang kedua pundaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang masih muda ketika itu. Dikasih waktu ya. Kunci dunia seandainya hari atau hampir sedih. Ketika kamu di dunia seakan akan orang yang asing, ada yang mencari-cari. Ketika ada Ibn Abbas di belakangnya beliau, dia bersempatan dengan ujaran kepada mereka, kepada beliau, ya gulam ini u'allimuka kalimatin, wahai anak muda, aku ingin menyampaikan kepada kamu ilmu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadz yang suka Allah rakam jika kamu. Tidak ada hati. Ketika berbondingan dengan sahabat Mu'ad bin Jabal di sebuah keledai, dia memanggil dia, ya Mu'ad, tidak tahu. Tanyakan kepada Mu'ad, ma haqqullah ala ibadah haqqullah ibadah ala Allah. Wah, apa hak Allah hamba? Karena apa hak Allah Allah Azza wa Jal. Dia berkesempatan untuk menyampaikan tausiah. Sangat hati dengan sahabat seperti ini. Terutama terkait kaum wanita. Nanti kita Muhammad SAW, bahkan menjadikan untuk kaum wanita muslimah sahabiah kala itu waktu khusus, hari khusus beliau datang kepada mereka berkumpul di sebuah tempat memberikan tausiah kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Ketika khutbatul Idain Nabi Muhammad juga demikian SAW secara khusus memberikan tausiah mau'ubah kepada kaum wanita. Menurut istimam yang sangat tinggi dari beliau terkait dengan keluarga, anak-anak dan wanita. Kita pun juga demikian, terutama di dalam rumah. Bentuklah rumah kalian, rumah itu dijadikan sebagai masjid, sebagai madrasah kalian, sebagai tempat tarbiyah kalian untuk anak-anak kalian. Barakallahu fikum. Sendiri, kalau sendiri bisa alhamdulillah, kalau tidak, maka dibawa ke tempat-tempat tarbiyah, diteruskan lagi dalam rumah. Barakallahu fikum. Ini yang namanya takwid al-buyut. Akan sangat bagus sekali barakallahu fikum, dan itu merupakan ide yang sangat indah ketika di rumah itu dibikin semacam rak perpustakaan pulau. Ya, yang tidak harus dari sisi arah. Kalau tidak bisa harap, ya pakai bahasa arah. Kalau tidak bisa, ya terjemahnya. Modal, modal. Kasih buku-buku yang bagus, terbuat rumah yang bagus, terkait masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah, masalah itu. Kata perpustakaan. Pasti nyantai pagi-pagi, sebelum ngantor, sebelum kerja, sambil minum teh, minum kopi, kalau itu ambil bukunya, baca beberapa halaman terkait dengan masalah itu, tambah ilmu, masya Allah, taruh lagi, sudah dengan anak-anak, luar biasa, akan sangat bagus ketika ada lagi rak kecil, ini untuk apa namanya, tafsilat keluar. Kalau sekarang pakai apa? Pakai HP dulu kan masih pakai apa ya? Pakai CCTV dulu kan jadi kata rapi gitu ya. CCTV-nya kata rapi. Jadi ada kan semacam studio kecil. Bukan untuk karaoke ya? Udah disetelkan Morotal di situ, disetel di putar situ. Nah, ceramah-ceramahnya para asatidzah, sekolah, sekolah jemaah lebih. Masalah akhlak, masalah muamalah, masalah akidah, masalah fikih, masalah keluarga, masalah apa yang datang bersama Allah itu. Alhid nuansana nuansa tarbiyah, suasana suasana tarbiyah. Allah itu dengan cara yang santai, dengan cara yang penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan usah kau kaku tahu. Duduk, ngapain? Harus santai mengalir itu. Mengalir tapi terus berjalan. Barakallahu fikum. Naam. Ini semuanya adalah upaya takwin. Upaya takwin al-buyut, pembentukan yang namanya rumah. Jadikan rumah sebagai masjid, jadikan rumah sebagai madrasah. Lancar ketika pasangannya solehah. Insyaallah taala semakin menyenangkan ketika anaknya pun juga soleh dan soleh. Barakallahu fikum. Juga yang tidak kalah pentingnya menampilkan azabullah masih terkait dengan nuansa tarbiyah tadi ialah adanya pengajaran, pembelajaran tentang ahkam syariah di rumah, hukum-hukum syariah di rumah, terutama sifatnya harian. Mengajari anak tata cara berwudu, mengajari anak tata cara sholat. Penting itu ditumbuh kembangkan dalam rumah. Mulai besar, mulai paham. Jadi kita di masyarakat perlu belajar dari rumah. Orang tua yang mengajari tata cara berwudu begini, tata cara sholatnya, kemudian bacaan-bacaannya. Kedemikian sangat penting barakah hukumnya seperti ini. Namanya ta'allum al-ahkam as-syar'iyyah. Barakallahu fikum fil buyut. Mempelajari sanatina jazakumullah hukum-hukum syar'i di dalam rumah. Terutama yang sifatnya harian barakallahu fikum. Naam terkait dengan wudunya, terkait dengan sholatnya, juga terkait dengan anak putri, belajar sama uminya, terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan masalah wanita, disampaikan. Sehingga mereka intinya nuansa tarbiyah, nuansa belajar kepada Allah. Dan santai, dengan cara mengalir, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta, dengan penuh utamanya, ketenteraman, dengan arumnya. Ini beberapa upaya penting. Untuk poin pertama namanya takwinul buyut. Upaya kedua atau pembahasan yang kedua upaya untuk meraih baiti jannati. Terkait dengan baiti jannati ialah terkait dengan masalah al-ijtima'at fil buyut. Terkait dengan masalah al-ijtima'at fil buyut. Terkait dengan kehidupan sosial dalam rumah. Ketika kumpul keluarga, ketika kumpul dengan anak-anak satu rumah, misalkan dengan al-ijtima'iyah bil bait bil buyut, hal-hal yang sifatnya sosial dalam rumah. Ini juga demikian barakallahu fikum, ada beberapa ayatun fi ma'azakumullah bidinan yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri di rumahnya supaya terwujud yang namanya baitul jannah. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah sebagai upayanya atau bidinannya barakallahu fikum. Baik. Nasrul mahabbah war rahmah fil buyut. Menebarkan kasih sayang dan cinta dalam rumah. Ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan oleh masing-masing muslim dan muslimah. Dikarenakan asas rumah tangga itu untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Kita jangan pasangan. Asas kita mentarbiyah anak-anak jika tarbiyahnya dibangun di atas rahmah wajdafakoh. Kasih sayang. Dan itu juga merupakan bimbingan Islam yang namanya rahmatul shaghir, memberikan rasa kasih sayang dan cinta kepada anak-anak masih kecil, itu merupakan bimbingan syar'i. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad Al-Bukhari rahimahullah, dia mengatakan laisa minna malam yarham saghirana wa ya'rif sarafa kabirina. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak merahmati, tidak menyayangi anak-anak kecil di kalangan kami dan tidak mengetahui keutamaan yang tua-tua di antara kami. Akhirnya merahmati kami. Sehingga dalam rumah itu ditebarkan rasa cinta, rasa kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, dan diajarkan kepada anak-anak al-ihtiram wa-tajrim wa-ta'zim syar'i bi-abaihim wa-ummahatihim. Ditanamkan kepada anak-anak supaya dia hormat, memuliakan, menghormati kedua orang tuanya yang lebih tua daripadanya. Dan itu tidak menghalangi kita untuk tetap memberikan pengajaran-pengajaran ilmu kepada mereka, tarbiyah kepada mereka, memberikan mereka dengan akidah, dengan ketaatan, dengan ibadah, dididik dengan rahmat. Antum masih kecil-kecil, antum peluk dia, antum cium keningnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Itu rahmah. Ada sebuah hadis juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bukunya Al-Adab Mufrad. Barakallahu fikum. Sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di samping beliau ada Al-Aqra bin Hadis, seorang tokoh Quraisy pada masa itu, muallim. Datang kepada beliau cucunya, ada Hasan, ada Hussein. Si peluk sama beliau, cium sama beliau. Kaget ini orang. Aku qabilu nasibianaku. Apakah yang mencium bayi-bayi kalian, anak-anak kecil kalian? dia noleh. Kata dia, li asrofu awla. Dibium. Ya, dibium. Anak-anak itu masih kecil-kecil. Atau peluk dia. Atau cium keningnya. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh perhatian. Itu rahmah. Ada sebuah hadis juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bukunya Al-Mufrad. Barakallahu fikum. Sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di samping beliau ada Al-Aqra bin Hadi. Seorang tokoh Quraisy pada masa itu, muallaf. Datang kepada beliau cucunya. Ada Hasan, ada Husain. Si peluk sama beliau, cium sama beliau. Kaget ini orang. Atuqabilu nasibianaku. Apakah yang mencium bayi-bayi kalian, anak kecil kalian? Dia noleh. Kata dia, li asrofu awla. Aku punya 10 anak. Aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Dia noleh kepada orang tadi. Apa kamu tidak khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut rahmat dari diri kami? Deketan sama dia. Aneh gitu loh. Itu kita. Pak Allah kok ini? Masa-masa punya 10 anak. Sedikit pun sekalipun tidak pernah mencium anaknya. Dikhawatirkan akan dicabut rahmat itu dari hatinya. Oleh Allah azza wa jalla. Sekali itu sudah Nabi Muhammad SAW belum mencium sisinya. Tanda rahmat. Seperti ini. Para Allah muslim. Bahkan yang sudah besar sekalipun. Yang penting aman dari fitnah ya. Di Islam juga juga dalam hadis. Kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau datang putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Fatimah datang akan disambut oleh Rasulullah SAW. Dicium keningnya. Dituntun, disuruhkan di samping. Kalau Rasul yang datang disambut oleh Fatimah. Dicium kening ayahnya. Disuruhkan di sampingnya. Dituntun di sampingnya. Suatu hari Fatimah datang. Di sekitarnya Rasul ada para ummahatul mukminin. Datang Fatimah disambut oleh Rasulullah SAW. Bagaimana biasa? Bikin peningnya. Tapi kali itu, dia membisikkan sesuatu pada Fatimah. Jadi sesuatu. Tiba-tiba dia menangis. Dibisikin lagi yang kedua kalinya. Tiba-tiba dia tersenyum. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Berada. Siapa? Tapi gak beneran. Tapi kata yang sama Fatimah sih mengatakan aku tidak akan mungkin menyesalkan rahasia Rasulullah. Ketika setelah wafat, ini masih kepikiran apa itu? Ditanyakan lagi kepada Fatimah. Katanya Fatimah ketika awal mula ayahku datang dan membisikkan aku, ayahku mengatakan bahwasanya sebentar lagi ayahmu akan meninggal dunia. Saya menangis. Yang kedua kalinya membisikkan kepada aku, kamu wahai Fatimah, keluarga aku yang pertama kali menyusul diriku. Saya pun berbahagia. Syahidnya adalah juga demikian. Itu peningnya. Sarah keluar itu. Anak. Walaupun besar. Tadinya dia kalau bapak kepada anak putri hati-hati loh. Nah, zaman sekarang zaman agak sedikit error ya. Itu peningnya. Anak laki-laki itu keningnya harap Allah itu tanda kasih sayang itu sangat penting, itu pembentukan karakter dan psikologis anak. Nasrul mahabbah warahmah fil dini. Sebagian ikhwan atau sebagian orang barakallahu fikum, bayangan dia harus jadi bapak yang berwibawa. Tapi salah praktek. Maunya di luar berwibawa. Tidak mau senyum. Nggak mau guyon sama anaknya, sama istrinya. Di rumah harus jelas protap. Maka telat marah dia. Kamu itu perintah sama suami nggak menurut. Ada. Maka ya sambil iris tawanya sampai sini kemudian begini. Bayangkan dia berwibawa. Wibawa apa? Itu bukan namanya wibawa. Itu namanya membuat takut dan membolehi keluarga. Rasul tidak pernah seperti itu. Beliau berwibawa dengan tanpa caranya kamu. Sebagian dia juga demikian supaya di, katanya ditakuti sama anaknya. Anaknya datang. Abi. Diam. Duduk. Gitu. Anak itu mau kuping ngerangkuk. Gitu. Duduk. Jangan lagi belum. Sudah di. Sudah berapa halaman? Sudah berapa? Baru separuh sih. Kurang. Iya sih. Banyak sana. Iya. Allahumma astaghfirullah. Itu mau beli keluarga. Rasul nggak demikian cara membentuk rumah tangga itu nggak demikian. Tapi nasul mahabbah wa rahmatin buyut itu tidak kemudian menjatuhkan pamornya antum. Antum itu berwibawa dengan penuh kasih sayang. Antum itu dihormati, dicintai, disayang karena kasih sayang kamu tadi. Sekaligus membentuk rumah yang indah, yang nyaman. Saya pengen sama antum. Poin pertama yang penuh mahabbah, penuh cinta. Poin kedua yang penuh dengan kegarangan kayak macan tadi itu. Aku bisa bayangkan perbedaan rumah tangga dan rumah yang berbeda. Sudah jelas. Kalau yang penuh dengan cinta, penuh dengan rahmat, itu Masya Allah anak-anaknya riang gembira, anak-anaknya Masya Allah teman. Dan ngatur itu juga gampang. Nyuruhnya pun juga gampang. Dikarenakan dia sudah cinta kepada orang tuanya. Isinya pun juga begitu. Makin sayang sama sang suami. Kesempatannya itu juga semakin maksimal. Kalau itu kenang mengatur rumah dengan teman perasaan di rumah sudah tidak perlu keluar rumah karena nyaman. Dan ini menggigil terus begitu mau keluar rumah sebentar takut lagi masuk lagi mau main ke rumah temannya nunggu suaminya lagi tidak ada kau pengen dong pergi tahu di suaminya itu nggak ada suaminya baru main ke rumah sahabatnya itu pun saya tanya temannya suaminya tak pernah ngobrolnya kemudian apa lalu berlatih anak itu begitu itu apa sih tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan, tidak ada cinta, tidak ada rahmah, mahal saja. Tapi yang betul adalah nasrul mahabbati warahmati fil qulub. Itu dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jadi sekarang jam berapa? Oh gitu. Baik, baik. Yang kedua, upaya kedua terkait dengan dalam sebuah rumah mereka juga terbiasa bermusyawarah di antara mereka terkait dengan umur al-buyut, perkara-perkara yang terkait dengan rumah. Nggak usah mikir masyarakat dan segala macam bangsa terlalu waktu saya maksudnya rumah masuk waktu sebab musyawarah segala kok lah iya itu dalam rumah tangga misal nanti kepingin misalkan safar barakallahu fikum menengok orang tua menengok mertua atau safar ngantar anak mondok atau safar sekitar resepsi sebab teman-teman yang mubah. Orang tua yang baik itu akan duduk bersama dengan keluarga mengajak musyawarah. Siapa ini? Mau naik kereta, mau naik mobil, atau naik pesawat? Yang punya bulus ya, punya bulus. Itu. Nah, ini gimana? Berapa lama di rumahnya nenek? Berapa lama di rumahnya mbah? Dalam sebuah rumah. mereka juga terbiasa bermusyawarah di antara mereka terkait dengan umur al-buyut, perkara-perkara yang terkait dengan rumah. Tidak akan muncul masyarakat dan segala macam bangsa terlalu waktu saya sampaikan rumah. Masuk patut bab musyawarah segala kan? Lah iya. Satu dalam rumah tangga misal, antum kepingin misalkan safar, baru kalau itu menengok orang tua, menengok mertua, atau safar ngantar anak mondok, atau safar sedikit refleksi di sebuah tempat-tempat yang mubah. Orang tua yang baik itu akan duduk bersama dengan keluarga mengajak musyawarah. Siapa ini? Mau naik kereta, mau naik mobil, atau naik pesawat? Yang punya bulut ya, punya bulut. Itu. Nah, ini gimana? Berapa lama di rumahnya nenek? Berapa lama di rumahnya mbah? Gitu ya? Hah? Itu penting untuk masyarakat. Diajak tuh anak-anak. Gimana, mbah? Gimana, mas? Gimana, dek? Nah, gitu ya. Itu pada anak-anaknya. Sebelum manggil makhluknya lain pembahasan ya. Panggilannya seperti itu ya. Ada pula situ. Apa ini? Itu masyarakat. Sepakat. Saya juga. Sepakat ya? Sepakat. Kita naik kereta ekonomi. Oh, sen. Nanti si teman nenek pekan di bulan sekolah di bulan madrasah. Nah, sama di sana kita agendakan di sini, di sini, di sini. Sen, siap? Siap. Yo, sama-sama. Nah, ada kita mau uji kolam renang. Oh, Salim. Yo, ada rencana mau uji berpantai. Ayo, bawa Salim. Nah, ditutupkan ya. Sekian hari, asik. Dan itu tidak mengurangi wibawa. Justru menambah rasa cinta dalam rumah. Anak itu dilibatkan dalam perkara seperti ini. Dalam perkara-perkara mungkin mereka dilibatkan. Asyik banget. Anak kamu punya ide apa? Lalu, kata teman saya di dekat nenek itu ada sebuah tempat yang bagus. Bagus toko. Hah? Ada taman. Taman pemang yang indah. Taman apa ini? Taman remaja apa remaja? Ini taman remaja remaja. Boleh, cuma remaja. Itu dalam tanda kutip kotor. Tamatannya, nanti itu kotor. Nah, mungkin. Masa aku tetap boleh untuk ngaji salah aku kok. Ketempat yang kotor-kotor kayak gitu. Lalu tak masalah. Hah? Yang lain, ide yang bagus. Apa sih mas? Ujung kayak gitu. Macam-macam mas. Sambil santai. Itu taman aja indah kok, tidak ada macam-macam yang penting jangan pas malam minggu aja pokoknya. Oh ya tidak. Nah kita mainkan di hari mereka masuk kerja. Main pagi tiap atau apa ya atau di sore hari. Masukan kampung itu orang tua yang bagus. Dalam bab-bab yang mungkin mereka diajak bermusyawarah. Kadang kalah hatta urusan makan. Jika kadang perlu juga musyawarah. Gimana nak, anak-anak? Mau masak apa besok? Nah, uminya ngomong ini. Terserah umi lah. Uminya kan jago masak. Iya, jago masak yang kuat ya. Tapi masakan yang mana kamu ingin kan? Nah, gitu. Kamu senang apa? Di sini apa ya? Kalau sama masih apa? Nasi uduk. Ya, nasi uduk. Masya Allah. Jadi nih, biar nasi uduk terus. Pak, nasi kuning. Ya, siap. Segini, gitu ya. Hah? Siang-siang kok kepinginnya nasi kuning. Apa? Gimana kalau kita makan tadi, Pak? Dilihat dulu ekonominya kan. Ya, kita ekonominya lagi ngajar. Iya, sesekali dan enggak boleh kok karena lupa. Sudah, mau makan di sana atau dibawa pulang? Jangan terlalu siang berame, Pak. Enggak bisa makan yang putri-putri, Pak. Ya sudah. Kita kumpul. Bungkus. Makan kamu dulu. Perkara yang mubah. Bekar-bekar yang haram. Dan aku mampu. Aku sanggup. Jadi misalnya. Yang mungkin mereka siap. Tidak semuanya dikajikan sama anak-anak. Usah dalam negeri sama istri. Itu rahasia berubah. Ada faktor sendiri insyaAllah ta'ala. Baiklah itu. Masalah-masalah yang terkait dengan masakil ekonomi dan segala macam itu berdua dengan orangnya. Jangan dikasih tahu. Tahunya mereka bahagia sudah. Ya, itu enggak mungkin diajak musyawarah kecuali anak. Anaknya sudah besar, yang sudah dewasa, yang punya mandiri, yang diharapkan dia punya kemampuan untuk membantu orang tua. Mungkin dia dapat dalam hal perkara yang seperti itu. Barakallahu fiik. Perkara yang mungkin bukan diajak musyawarah. Ini sifatnya kaum muslimin wa amrun syura bainahum barakallahu fiik. Nah. Gitu ya. Asyura fil buyut. Asyura fil buyut. Terkadang juga barakallahu fiikum orang tua tidak pandangan anak-anaknya yang sudah mulai banyak dewasa dalam perkara-perkara yang sifatnya baik dan perkara yang sifatnya mungkin sosial atau perkara-perkara ibadah bisa dimintai barakallahu fiikum ide-idenya. Mungkin mereka memiliki ide-ide yang lebih cemerlang yang bisa dijadikan masukan-masukan bagi orang tuanya barakallahu fiikum. Yang intinya adalah tidak nutup dengan anak-anak. Orang tua itu terbuka sama anaknya dan perkara-perkara yang mungkin dibuka dan mereka melibatkan anak dalam perkara yang mungkin dilibatkan di dalamnya barakallahu fiikum, sehingga mereka merasa asik, di suasana itu indah, renyah, tapi syar'i dan mubah, tidak nekang lebih-lebihan, tidak kebablasan dalam mudah kebiasaan barakallahu fiikum. Yang berikutnya lagi atau kira dulu? Sudah dulu ya. Poinnya berikutnya nanti waktu lagi. Poinnya berikutnya upaya untuk terkait dengan istimewa yaitu buyut ini juga penting. Saya kasih dulu terlebih dahulu poinnya. Dia akan dibahas pada luhur insya Allah. Yaitu adamu ibharil khilafat al-a'iliyah amaman awlad. Jangan menampakkan problematika rumah tangga di depan anak-anak. Ini cukup panjang pembahasannya Pak, nanti akan kita balik ke hukum kasih lebih lanjut insyaallah taala pada kesempatan Pak Dabu nanti barakallahu fikum. Gitu ya. Ya, dia ngomongnya lebih terbuka warna. Sementara cukup kita istirahat dulu. Selanjutnya teruskan nanti kalau Pak Dabu poin-poin yang tersisa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Kita berakhir. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu habibuka minna.